dan aku dapat melihat engkau yang selama ini mendampingiku dengan setia, walaupun di alam bata. Pasti lebih cantik dari hatimu. Aku dapat melihat cantik. lebih cantik.